Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر إخوة, pertama dan utama sekali kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka menambah wawasan keagamaan kita sebagai salah satu bentuk aktivitas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah memperjuangkan agama yang kita cintai ini untuk demi tegaknya kalimat tauhid di permukaan bumi ini. Begitu pula para sahabat keluarga beliau, begitu pula para keluarga dan para sahabat beliau serta orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan ajaran beliau sampai hari kemudian. Kemudian terima kasih banyak kepada panitia yang telah bekerja keras untuk terlaksananya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada seluruh ikhwan yang telah ikut aktif berpartisipasi baik pikiran maupun sumbangannya. Semoga hal ini senantiasa dapat kita lakukan dan kita pertahankan atau kita tingkatkan demi untuk semakin tegaknya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di bumi pertiwi ini. Kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan kita kali ini sengaja kita mengupas dan mengulas topik ini, yaitu apakah itu Wahabi. Sebagai tanggapan terhadap anggapan sebagian orang adanya kaitan antara Wahabi dan teroris, kami mengupas hal ini semata-mata ingin meluruskan sebuah kekeliruan dalam masalah tersebut dan sebagai nasihat bagi seluruh kaum muslimin di negeri ini agar tidak terprovokasi dengan anggapan yang sesat ini atau opini dan isu yang sangat menyesatkan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan inayah kepada kami dalam mengupas atau mengulas topik ini. Pertanyaan yang amat singkat di atas, yaitu apakah itu Wahabi, membutuhkan jawaban yang cukup panjang. Yaitu jawaban tersebut akan tersimpul dalam beberapa poin berikut ini. Pertama, keadaan yang melatar belakangi munculnya tuduhan Wahabi. Kedua, kepada siapa ditujukan tuduhan Wahabi tersebut diarahkan. Ketiga, pokok-pokok landasan dakwah yang dicap sebagai Wahabi. Yang keempat adalah bukti kebohongan tuduhan Wahabi terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Terakhir adalah ringkasan dan penutup. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat gambaran sekilas tentang keadaan Jazirah Arab serta negeri sekitarnya, kita akan tahu sebab munculnya tuduhan tersebut. Yakni sebelum munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab, bagaimana keadaan dunia Islam secara umum, terlebih khusus adalah Jazirah Arab atau Semenanjung Arab. Di sini kita akan tahu sebab munculnya tuduhan tersebut, yaitu tuduhan Wahabi terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekaligus kita akan mengerti apa yang melatar belakangi tuduhan tersebut. Oleh sebab itu, kita ingin meninjau di sini aspek politik dan keagamaan secara umum, aspek akidah secara khusus. Jadi politik bagaimana keadaan itu, karena isu politik juga ditebarkan oleh orang-orang yang menentang dakwah ini. Kemudian di samping itu ada lagi isu agama, bahwa dakwah Wahabi adalah melenceng dari apa yang dibawa oleh Rasulullah, yang diamalkan oleh para sahabat dan para ulama-ulama yang masyhur. Demikian pula mereka menebarkan isu politik bahwa Wahabi adalah menentang kekuasaan yang saat itu adalah dinasti Utsmaniyah. Dari segi politik atau aspek politik, Jazirah Arab berada di bawah kekuasaan yang terpecah belah. Saat itu kekuasaan Utsmaniyah hanya sebagai simbol belaka, tetapi mereka tidak memiliki pengaruh yang jelas di dalam mengurus kehidupan muslimin secara umum. Terlebih khusus adalah Jazirah Arab. Waktu itu yang memegang daerah Hijaz, Makkah dan Madinah adalah itu para syarif, keturunan daripada Ali radhiyallahu anhu. Jadi syurafa, syarif-syarif yang memegang kekuasaan. Tetapi syarif-syarif ini itu memiliki kebijakan tersendiri, tidak tunduk sepenuhnya kepada kerajaan Utsmaniyah. Itu hanya di Hijaz dan di atau itu hanya di Mekah dan Madinah atau Hijaz. Adapun Najd atau daerah-daerah berikutnya yang lainnya itu tidak ikut di dalam kekuasaan yaitu Utsmaniyah, karena di sana tidak ada perwakilan dari dinasti Utsmaniyah. Tetapi di Najd keadaannya adalah kekuasaan di sana terbagi ke dalam kerajaan-kerajaan kecil. Dan ini disebutkan oleh para ahli sejarah. Dan kita tanya sendiri kepada orang, buktikan satu dari pemimpin Utsmaniyah yang mengurus Najd, siapa? Tidak akan ada. Karena saat itu Utsmaniyah tidak memiliki kekuatan, karena sudah melemahnya kekuasaan Khilafah Utsmaniyah saat itu. Itu secara politik, jadi Najd sama sekali tidak di bawah kekuasaan Utsmaniyah, tetapi hanya Hijaz, yaitu hanya sebagai simbol saja, yang saat itu dikuasai oleh para keturunan Ali Husain yang disebut dengan Syarif, yang sekarang keturunan itu memiliki negara sendiri yaitu Urdun. Dari segi aspek politik, Jazirah Arab berada di bawah kekuasaan yang terpecah belah, terlebih khusus daerah Najd. Bahkan di saat itu diceritakan oleh para ahli sejarah, orang menunaikan ibadah haji itu sudah berwasiat kepada keluarganya, karena mesti melewati kabilah-kabilah, dan setiap kabilah harus diberi upeti yang akan mengantarkan kepada kabilah berikutnya supaya tidak diganggu oleh kabilah mereka. Demikian perjalanan saat itu, dan ini dapat kita baca dalam berbagai kitab sejarah. Kemudian terlebih khusus daerah Najd, perebutan kekuasaan selalu terjadi di sepanjang waktu. Jadi senantiasa kadang-kadang terjadi perebutan kekuasaan di antara sama suku dan segala macamnya. Sehingga hal tersebut sangat berdampak negatif untuk kemajuan ekonomi dan pendidikan agama. Itu kondisi politik yang ada melatar belakang ini dakwah Syekh ini. Para penguasa hidup dengan memungut upeti dari rakyat jelata. Jadi memungut upeti pajak dari bawahan mereka, dari suku-suku. Jadi mereka sangat marah dari sinilah, ya, bila ada kekuatan atau dakwah yang dapat menggoyangkan kekuasaan mereka, menaklukkan kekuasaan mereka. Begitu pula dari kalangan para tokoh adat dan agama yang biasa memungut iuran dari pengikut-pengikut mereka. Dan ini masih kita saksikan, ya, memungut iuran-iuran acara-acara yang di sana menguntungkan para pimpinan-pimpinan acara tersebut demi memungut harta dari jamaah mereka. Jadi oleh sebab itu mereka takut akan kehilangan objek jika pengikut mereka mengerti tentang akidah dan agama dengan benar. Dari sini mereka sangat hati-hati bila ada seseorang yang mencoba memberi pengertian kepada umat tentang akidah atau agama yang benar. Waspada mereka, mengganggu kedudukan mereka. Itu dari segi aspek politik yang mana terbagi dalam berbagai kekuasaan. Mereka saling berombak dan saling berebut. Dari segi aspek agama, pada abad ke-12 Hijriah atau 17 Masehi, abad ke-17 Masehi, keadaan keberagaman umat Islam sudah sangat mundur dari kemurnian Islam itu sendiri. Terutama dalam aspek akidah, banyak sekali di sana sini praktek-praktek syirik atau bid'ah. Terutama dalam aspek akidah, ya, terutama sekali dari aspek akidah, banyak sekali di sana sini praktek syirik. Para ulama yang ada, bukan berarti ya, ulama ada saat itu, bukan berarti mereka tidak mengingkari hal tersebut, tetapi usaha mereka hanya sebatas lingkungan mereka saja, dan tidak berpengaruh secara luas, karena memang disamping di kotak-kotak oleh suku-suku kekuasaan, dan mereka pun tidak memiliki dukungan dari penguasa, sehingga hanya sebatas mungkin kampung kecil mereka saja, tidak berpengaruh secara luas memperbaiki keadaan secara umum. Oleh sebab itu usaha-usaha mereka hilang ditelan oleh arus gelombang yang begitu kuat dari pihak yang menentang, karena jumlah ya yang mendukung praktek-praktek syirik dan bid'ah itu tersebut jauh lebih banyak, ya, karena jumlah mereka begitu banyak di samping pengaruh kuat dari tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung praktek-praktek syirik dan bid'ah tersebut. Demi kelangengan pengaruh mereka atau karena mencari kepentingan duniawi di balik itu, sebagaimana keadaan seperti ini masih kita saksikan di tengah-tengah sebagian umat Islam. Barangkali negara kita masih dalam proses ini, di mana aliran-aliran sesat dijadikan sebagai batu loncatan untuk mencapai pengaruh-pengaruh politik. Ini jelas. Sekarang kita nasihati kebudayaan-kebudayaan bertentangan dengan akidah, dengan agama. Mereka melakukan ini semacam hasutan pada masyarakat. Ini adalah dakwah baru. Ini ajaran baru segala macamnya. Karena salah satu contoh saja, kalau kegiatan tahlil itu dilarang, mereka kehilangan objek berapa setiap tahlil mereka menerima infak dan segala macamnya. Demikian pula kegiatan-kegiatan bid'ah yang lainnya, di sana mereka mengeruk keuntungan yang cukup besar. Demikian pula sebagian partai politik memanfaatkan terpecah belahnya umat ini, kebodohan umat ini, agar bisa dibodohi dan dijadikan kendaraan untuk mencapai hawa nafsu politik mereka. Oleh sebab itu, pada saat itu Najd sebagai tempat kelahiran sang pengibar bendera Tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Wahab, sangat menonjol hal tersebut. Disebutkan oleh penulis sejarah dan penulis biografi Syekh Muhammad bin Wahab, bahwa di masa itu pengaruh keagamaan melemah di dalam tubuh kaum muslimin, sehingga tersebarlah berbagai bentuk maksiat, khurafat, syirik, bid'ah dan sebagainya. Karena ilmu agama mulai minim di kalangan kebanyakan kaum muslimin, sehingga praktek-praktek syirik terjadi di sana sini, seperti meminta ke kuburan wali-wali atau meminta ke batu-batu dan pepohonan dengan memberi sesajian, atau mempercayai dukun, tukang tenung dan peramal. Ini salah satu daerah di Najd, namanya Kampung Jubailiyah. Di situ terdapat kuburan sahabat Zaid bin Khattab, ini saudara dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau mati syahid ketika ikut dalam peperangan yang memerangi yaitu Musalamah Al-Kadzab. Beliau syahid dalam peperangan melawan Musalamah Al-Kadzab. Manusia berbondong-bondong ke sana untuk meminta berkah, ini ke kuburan beliau, untuk meminta berbagai hajat. Begitu pula di kampung Uyaina, terdapat sebuah pohon yang diagungkan, yaitu Gatul Puhul ini disebut. Para manusia juga mencari berkah ke situ, termasuk para kaum wanita yang belum juga mendapat jodoh atau pasangan hidup, meminta ke sana. Ya Sahibul Puhul, ini Zawid ini Qabla Haul. Itu mereka katakan seperti itu. Dan banyak lagi praktek-praktek yang lainnya. Ini disebutkan dalam sejarah-sejarah yang mengupas keadaan pada saat itu. Adapun daerah Hijaz, itu kita bicara masalah Najd, Makkah dan Madinah, sekalipun tersebar ilmu dikarenakan keberadaan dua kota suci tersebut selalu dikunjungi oleh para ulama dan penuntut ilmu, karena ya jelas orang umrah, para ulama atau haji, ada ulama dan penuntut ilmu yang datang ke daerah dua daerah ini, karena mengunjungi daerah ini di waktu umrah dan haji. Di sini tersebar kebiasaan suka bersumpah dengan selain Allah, menembok serta membangun kubah-kubah di atas kuburan, serta berdoa di sana untuk mendapatkan kebaikan atau untuk menolak mara bahaya dan sebagainya. Bahkan hal ini juga disebutkan oleh Imam Syafi'i, yang juga jauh sangat masanya daripada Syekh Muhammad Wahab. Beliau ketika datang ke Makkah, beliau sebut bahwa aku melihat para pemimpin-pemimpin yaitu merobohkan, yaitu bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan. Itu dalam kitab Al-Om disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau. Itu sudah kondisi yang jauh di depan Syekh Muhammad Wahab. Begitu pula halnya dengan negeri-negeri di sekitar Hijaz, apalagi negeri yang jauh dari dua kota suci tersebut, tentu akan jauh lagi dari ilmu agama. Ditambah lagi kurangnya ulama, tentu akan lebih memperhatikan lagi dari apa yang terjadi di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab yang sering dikunjungi para ulama, keadaannya juga memperhatikan bagaimana dengan daerah-daerah yang sangat jauh, kecuali mungkin di sebagian daerah-daerah yang masih tersebar di sana para ulama-ulama, tapi pengaruh mereka yaitu dipengaruhi oleh tempat, keterbatasan tempat mereka, Karena saat itu informasi belum seperti sekarang ini. Hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Wahab dalam kitab beliau, ini kondisi Arab waktu itu, Qawaidul Arba, bagaimana kesyirikan yang terjadi di zaman beliau, bahwa orang melakukan syirik di zaman beliau lebih parah dari kesyirikan di masa jahiliyah. Beliau bandingkan, karena orang syirik di masa jahiliyah itu hanya ketika mereka berada di saat senang. Adapun di saat susah akan ditimpa oleh bahaya, mereka berikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh sebab itu Syekh mengatakan sesungguhnya kesyirikan pada zaman kita sekarang melebihi kesyirikan umat yang lalu. Kesyirikan umat yang lalu hanya pada waktu senang saja. Akan tetapi mereka ikhlas pada saat menghadapi bahaya. Sedangkan kesyirikan pada zaman kita senantiasa pada setiap waktu, baik di saat aman apalagi di saat mendapat bahaya. Dalilnya bahwa orang musyrikun di masa jahiliyah ketika dihadapkan pada bahaya mereka ikhlas dalam berdoa, berdoa ikhlas dalam meminta kepada Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza raqibu fil fuqi da Allah mukhlishina lahuddin falamman najahum ilal barri idahum yusyrikun. Dimana dalam surah Rum ayat 65. Maka apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah, mengikhlaskan agama kepadanya, maka tak kala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, seketika itu mereka kembali berbuat syirik. Jadi ketika mereka menaiki kapal di lautan, datang ombak dan diancam oleh bahaya ketenggelaman, saat itu mereka ikhlas berdoa. Tetapi tak kala mereka kembali ke daratan aman dari ancaman itu, mereka kembali berbuat syirik. Dalam ini Allah terangkan bahwa mereka ketika berada dalam ancaman bencana, yaitu tenggelam dalam lautan, mereka berdoa hanya semata kepada Allah. Ini orang-orang musyrikun di masa jahiliyah. Dan melupakan berhala dan atau sesembahan mereka, baik dari orang soleh, batu dan pepohonan. Namun saat mereka telah selamat sampai di daratan, mereka kembali berbuat syirik. Tetapi di zaman sekarang, orang melakukan syirik dalam setiap saat. Dalam keadaan seperti di atas Allah membuka sebab, ya, dalam kondisi seperti inilah Allah membuka sebab untuk kembalinya kaum muslimin kepada agama yang benar, bersih dari kesyirikan dan bid'ah. Sebenarnya yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, innallaha yab'atsu li hadhil umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus bagi umat ini dalam setiap dia 100 tahun orang yang akan memperbarui agamanya, mengembalikan ajaran ini sebagaimana aslinya. Dan juga sabda Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirin al-haq. Ini hadis jelas bahwa akan senantiasa ada golongan-golongan yang senantiasa memperjuangkan kalimat tauhid, memperjuangkan sunnah. Tepatnya pada abad kedua Hijriah atau abad ke-17 Masehi, lahir seorang pembaharu di negeri Najd, yaitu Syekh Muhammad bin Wahab dari kabilah Bani Tamim. Dan kabilah ini juga karena beliau berasal dari Najd, juga terdapat di sini syubhat-syubhat dilemparkan oleh musuh-musuh dakwah. Bani Tamim ini dikatakan tidak memiliki kelebihan, bahkan daerah Najd adalah tempat timbulnya bencana, kata mereka, dengan mentakwil hadis-hadis yang sama sekali tidak sesuai dengan konteks hadis itu sendiri. Di sini kita lihat, ingin kita mukakan bahwa fadilah Bani Tamim juga ada, yaitu disebutkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat beliau yang diwakilkan Abu Hurairah, bahwa Bani Tamim adalah suku yang paling keras dan tegas terhadap Dajjal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, maziltu uhibbu Bani Tamim mundu salatin sami'tu min Rasulullah SAW yaqulu fihim sami'tuhu yaqul. Yang mana Abu Hurairah mengatakan, aku senantiasa mencintai Bani Tamim sejak mendengar tiga hal dari Rasulullah SAW. Apa tiga hal itu keutamaan Bani Tamim? Sebutkan, hum asyaddu ummati ala Dajjal. Bani Tamim itu adalah umatku yang sangat tegas dalam melawan Dajjal. Kemudian keutamaan yang lain disebutkan adalah ketika dibawa zakat Bani Tamim menghadap Rasulullah SAW, dikatakan oleh Rasulullah SAW, hadhi sadaqatu qaumina. Ini adalah zakat kaum kita. Jadi qaumina. Kemudian yang ketiga, ketika ada anak perempuan kecil yang menjadi tawanan di Aisyah, lalu Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk memerdekakannya. I'tiqiha fa'innaha min waladi Ismail. Ya, merdekakanlah dia, karena sungguhnya dia adalah dari anak Ismail. Jadi ini jelas keutamaan-keutamaan Bani Tamim ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tepatnya tahun 1115 Hijriah di Uyainah, di salah satu perkampungan daerah Riyadh, yang sekarang Najd itu dinamakan Riyadh sekarang. Beliau lahir dalam lingkungan keluarga ulama. Kakek dan bapak beliau merupakan ulama yang terkemuka di negeri Najd. Belum berumur 10 tahun, beliau telah hafal Al-Quran. Ia memulai pertualangan ilmunya dari ayah kandungnya dan pamannya. Jadi pamannya, ayahnya, kakeknya semuanya ulama. Jadi ini juga akan terdapat nanti bantahan, ya, dalam berbagai tuduhan-tuduhan baru ini. Mengatakan seperti mereka menuduh dinasti Saudi satu terah dengan Yahudi. Ini lagi para setan mencabik Islam di tanah suci. Kemudian ada lagi dalam sebuah buletin ini. Jadi sekarang semua musuh Ahlus Sunnah memanfaatkan isu-isu ini demi untuk menghancurkan dakwah ini. Karena memang dakwah inilah yang mampu membuktikan kekeliruan dan penyimpangan dari orang Khawarij, dari berbagai firqah-firqah. Karena itu mereka dimusuhi oleh semuanya. Karena ya sebagaimana, karena sama mereka akan saling bantu dulu di awal menghadapi dakwah ini. Nanti akan kita buktikan, ya, tuduhan-tuduhan bohong yang dituduhkan pada dakwah ini. Kemudian, sebenarnya kita katakan tadi beliau lahir di kalangan para ulama. Ini keluarga dan paman beliau. Dengan modal kecerdasan yang ditopang dengan oleh semangat yang tinggi, beliau berpetualang ke berbagai daerah tetangga. Ini Irak, Kufah dan Basra. Untuk menuntut ilmu seperti daerah Basra dan Hijaz, ke Madinah juga. Sebagaimana lazimnya kebiasaan para ulama dahulu, yang mana mereka membekali diri mereka dengan ilmu yang matang sebelum turun ke medan dakwah. Ini juga sebetulah dakwah Ahlus Sunnah Jamaah itu berdiri di atas ilmu, bukan baru tobat bisa sholat langsung khuruj, tapi harus dengan ilmu berdakwah itu. Kemudian hal ini juga disebut oleh Syekh Muhammad Wahab, yang mana beliau menasihatkan dalam kitab beliau agar sebelum beramal dan berdakwah hendaklah kalian menuntut ilmu, ditekan oleh Syekh dalam kitab beliau yang kecil sekali itu Usul Salasa. Dimana i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina arba'u masaila. Al-ula ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatu din Islam bi adillah. Summa thaniya al-amalu bihi. Ats-tsalits ad-da'watu ilahi. Ar-rabi' ini ar-rabi'ah itu asharu al-adzafihi. Ini jelas bahwa beliau dalam doa beliau mengatakan ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya wajib atas kita untuk mengenal empat masalah. Pertama ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Kemudian beliau sebutkan dalil tentang pentingnya ilmu sebelum beramal dan berdakwah. Beliau sebutkan ungkapan Imam Bukhari dan juga ungkapan Imam Syafi'i, bab berilmu sebelum berbicara. Ini al-ilmu qabla qawli amal. Lalu beliau sebutkan firman Allah yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ketahuilah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan mohonlah keampunan untuk dosamu. Setelah beliau kembali, ini dari petualangan ilmu beliau, mencari ilmu, beliau mulai berdakwah di kampung Huraimila, di mana ayah kandung beliau menjadi qadhi, hakim di sana. Di samping berdakwah, beliau tetap menimba ilmu dari ayah beliau sendiri. Setelah ayah beliau meninggal pada tahun 1153, beliau semakin gencar mendakwahkan tauhid. Ternyata kondisi dan situasi di Huraimila kula menguntungkan untuk berdakwah di sana. Selanjutnya beliau berpindah ke Uyainah. Ternyata penguasa Uyainah saat itu membela dan beri dukungan dan bantu untuk dakwah beliau. Namun akhirnya penguasa Uyainah mendapat tekanan dari berbagai pihak. Jadi kepala-kepala suku mulai menekan penguasa karena akan nanti kehilangan pengaruh mereka. Jadi ditekan penguasa Uyainah ini oleh berbagai pihak. Mungkin dari tokoh-tokoh sufi yang biasa mengutuskan kubur dan semacamnya. Akhirnya beliau berpindah lagi ke dari Uyainah ke Diriyah. Jadi beliau mulai dakwah beliau dari Uyainah. Di sana sudah mulai tersebar, sudah mulai kuat. Sehingga musuh-musuh dakwah mulai mencurigai. Sehingga menekan penguasa untuk mengusir Syekh. Akhirnya penguasa Uyainah meminta maaf kepada Syekh bahwa beliau tidak bisa untuk bekerja sama lagi. Akhirnya beliau pindah ke Diriyah. Ternyata masyarakat Diriyah telah banyak mendengar tentang dakwah beliau melalui murid-murid beliau. Jadi murid-murid beliau tersebar, di antaranya juga orang Diriyah belajar ke Uyainah. Jadi ternyata masyarakat Diriyah sudah banyak mendengar tentang dakwah beliau. Termasuk sebagian di antara murid beliau keluarga penguasa Diriyah. Yang berkuasa di Diriyah waktu itu adalah Ahlus Su'ud. Ya, Muhammad bin Su'ud. akhirnya timbul inisiatif dari sebagian murid-murid beliau yang dari keluarga ini untuk memberitahu pemimpin diriyah tentang kedatangan beliau. Maka dengan rendah hati Muhammad bin Saud sebagai pemimpin diriyah waktu itu mendatangi tempat di mana Syekh Muhammad Wahab menumpang. Maka terjadilah di situ perjanjian yang penuh berkah bahwa di antara keduanya ini saling berjanji akan bekerja sama dalam menegakkan agama Allah. Ya, dengan mendengar adanya perjanjian tersebut, mulailah musuh-musuh akidah kebakaran jenggot. Mulai. Karena ini memang dakwah, kalau dapat dukungan dari penguasa ini akan berbahaya, kata mereka. Curiga mereka. Sehingga mereka dengan berbagai dalih untuk menjatuhkan kekuasaan Muhammad bin Saud dengan menyisa orang-orang yang pro terhadap dakwah tauhid. Di awal dakwah ini, para pengikut Syekh itu diusir dan dikejar-kejar, ada yang disiksa dan segala macamnya. Jadi, adapun musuh-musuh dakwah justru membalik fakta. Katanya Syekh membunuh orang kaum muslimin. Tidak benar. Syekh tidak pernah membunuh kaum muslimin dan juga pengikutnya. Tapi pengikut Syekh selalu dikejar-kejar. Bahkan ada yang dibunuh dan segala macamnya. Jadi akhirnya mereka dapat naungan dari penguasa diriyah ini. Syekh di sana berdakwah. Akhirnya dakwah semakin kuat karena dukungan dari penguasa. Di dalam perjanjian ini, mereka saling memberi syarat. Pertama, syarat dari Syekh bahwa jika engkau ditolong oleh Allah, kata Syekh pada Muhammad bin Saud, engkau membela dakwah saya ini. Kemudian Muhammad bin Saud memberikan syarat. Dua hal. Pertama, jika dakwah ini nanti sudah maju, kamu jangan meninggalkan kami. Kedua, jangan dulu kamu menghentikan, yaitu pengambilan, melarang saya mengambil upeti dari rakyat. Karena keuangan negara hanya dari rakyat. Lalu Syekh Muhammad bin Wahab tidak mengiyakan dan juga tidak mengingkari, katanya, mudah-mudahan Allah mengganti untukmu dari hal ini lebih baik, dari apa yang lebih baik dari hal ini, kata Syekh. Jadi Syekh tidak setuju juga tidak langsung membantah. Jadi dan Muhammad itu memberikan dua syarat itu. Jika nanti kamu dakwah ini maju, kamu jangan meninggalkan kami. Kemudian Muhammad Rasul meminta mohon, karena negara ini kekuasaan saya masih butuh upeti dari rakyat, tolong jangan dilarang dulu saya. Ya, tetapi Syekh mengatakan mudah-mudahan Allah mengganti hal yang lebih baik dari itu, kata Syekh. Namun akhirnya dengan saling berjanji untuk menegakkan tauhid, mulailah saat itu musuh-musuh dari berbagai daerah bermunculan di sekeliling diriyah. Mulai mereka, karena pengikutnya mulai banyak dan dakwah mulai tersebar, cahaya tauhid mulai hidup, dan akhirnya mereka dari golongan-golongan, baik dari golongan yang suka pengutusan kubur dan juga orang-orang yang gila kekuasaan, mereka takut akan kehilangan pengaruh. Itu sedikit bagaimana sejarah Syekh dalam menebar dakwah dan kondisi dakwah Syekh di awal-awalnya. Kemudian semakin berkembang, nah timbullah tuduhan-tuduhan miring itu, muncul yang disebut dengan nama Wahabi. Kepada siapa dituduhkan gelar Wahabi tersebut? Ini pembahasan kedua. Ya, karena mereka sekarang enggak mampu lagi melawan dengan senjata. Karena pengikut sudah banyak dan mereka memiliki kekuasaan, sehingga menebar isu yang menyesatkan. Karena hari demi hari dakwah tauhid semakin tersebar, mereka para musuh dakwah tidak mampu lagi untuk melawan dengan kekuatan. Maka mereka berpindah arah dengan memfitnah dan menyebar isu-isu bohong supaya mendapat dukungan dari pihak lain untuk menghambat laju dakwah tauhid tersebut. Ya, di antara fitnah yang tersebar adalah sebutan Wahabi untuk orang-orang yang mengajak kepada tauhid. Sebagaimana lazimnya setiap penyeru kepada kebenaran pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan onak duri dalam menelapaki perjalanan dakwah. Ini jelas-jelas. Ya, yang nama itulah semakin, makanya di dalam awal usul salah satu kata Syekh, as-sabru 'alal adafihi. Ini bersabar dalam mendapatkan ilmu dan menyampaikan ilmu itu. Karena memang pasti orang yang berdakwah itu pasti menemui tantangan, tidak ada dakwah yang mulus. Bahkan para anbiya ada yang dibunuh dan diusir di negeri mereka. Nah, dengan isu ini mereka bisa menyebarkan berbagai bentuk propaganda dan memprovokasi negeri-negeri lain untuk melawan dakwah ini. Hal ini sebenarnya telah dijelaskan oleh Syekh pula dalam Syekh Muhammad Wahab ini dalam kitab beliau Kasyfus Syubuhat, bahwa beliau berkata, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak diutus seorang nabi pun dengan tauhid ini, kemelainkan Allah menjadikan baginya musuh-musuh. Ini pasti nabi pun memiliki musuh-musuh. Lalu beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin sukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh, yaitu setan dari jenis manusia dan dari jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya perkataan indah sebagai tipuan. Ya, kita jelaskan saling memindahkan isu ini mereka. Ini kan tidak akan pindah, tidak akan sampai hari kiamat akan tetap ada ini. Saling membisikkan isu mereka, saling menebar isu bohong ini. Bila kita membaca sejarah para nabi, tidak seorang pun di antara mereka yang tidak menghadapi tantangan, ya, dari kaumnya. Bahkan di antara mereka ada yang dibunuh, ya. Termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam diusir dari tanah kelahirannya. Diusir dari Mekah ke Madinah. Begitu pula para ulama yang mengajak kepada ajarannya, pada ajaran beliau, ajaran tauhid dalam sepanjang masa. Ada yang dibunuh, dipenjara, disiksa dan sebagainya. Atau dituduh dengan tuduhan yang bukan-bukan untuk memojokkan, ya, mereka di hadapan manusia supaya orang lari dari kebenaran yang mereka serukan. Ini diberikan isu-isu, tuduhan-tuduhan, gelar-gelar yang untuk memojokkan. Kemudian hal ini pula yang dihadapi oleh Syekh Muhammad Wahab, sebagaimana yang beliau ungkapkan dalam lanjutan surat beliau kepada penduduk Qasim. Jadi beliau mendengar sendiri ini tuduhan-tuduhan ini, dan beliau ketika itu ada surat dari Qasim atau kemana isu-isu sesat itu disebar, beliau mengirim surat. Dan surat-surat beliau ini membuktikan bagaimana dakwah beliau tersimpul dalam Majmu' Mu'alafat Syekh Muhammad Wahab yang telah dikumpulkan 6 jilid. Khusus surat-surat pribadi beliau yaitu pada jilid ketiga itu dikumpulkan. Nah sekarang kita akan mengupas nanti surat beliau itu. Jadi oleh sebab itu kalau kita ingin untuk menilai sebuah aliran, sebuah pemahaman, jangan melalui orang lain berbicara, tapi apa referensi orang itu sendiri. Lihat perkataannya, buku karangannya. Jangan didengar dari orang lain. Karena dari orang lain bisa saja dia salah paham dan segala macamnya. Ketika kita menyesatkan Ahmadiyah, bukan dengan tuduhan-tuduhan semacam-macam. Lihat apa yang mereka amalkan sendiri dari kitab mereka. Apapun yang aliran yang menyatakan kita jatuhkan sesat, harus ada bukti dari kitab-kitab mereka. Nah, sekarang kita minta kepada musuh-musuh dakwah, buktikan satu dari tuduhan itu dari kitab Syekh atau dari kitab-kitab ulama yang mengikuti jejak Syekh. Satu saja. Termasuk umpamanya ungkapan, jangan satu kitab, tapi ungkapan yang mengarah kepada apa yang dituduhkan itu. Ungkapan, satu ungkapan, jangan satu kitab, satu ungkapan dari kitab yang dikarang oleh Syekh, dalam kitab yang dikarang oleh Syekh atau kitab-kitab ulama yang mengikuti jejak Syekh dalam mengembangkan tauhid. Satu ungkapan, bukan satu halaman, satu ungkapan saja cukup. Kita tuntut. Kalau tidak, mereka telah memfitnah orang muslimin yang begitu banyak. Tanggung dosanya di akhirat nanti. Wa may yu'dhi mu'minan bighairi maktasabu faqad ihtamala buhtan wa itsman mubina. Siapa menyakiti seorang mukmin dengan tanpa ada dosa yang dilakukannya, dia telah memikul dosa dan kebohongan yang nyata. Dan ini sangat berbahaya sekali. Oleh sebab itu Syekh mengirim surat kepada orang Qasim. Beliau sebutkan dalam surat beliau tersebut, kemudian tidak tersembunyi lagi atas kalian, saya mendengar bahwa surat Sulaiman bin Suhaim, ini seorang ulama sesat waktu itu, menuduh dakwah beliau ini tuduhan-tuduhan bohong. Ini seorang penentang dakwah tauhid, telah sampai kepada kalian. Ini mengirim surat ke daerah Qasim. Jadi musuh-musuh dakwah itu mengirim surat dari daerah sekeliling, nebar isu-isu bohong tersebut. Telah sampai kepada kalian. Lalu sebagian di antara kalian ada yang percaya terhadap tuduhan-tuduhan bohong yang dia tulis, kata Syekh. Yang mana saya sendiri tidak pernah mengucapkannya, bahkan tidak pernah terlintas dalam ingatanku, kata Syekh. Jangankan untuk menulis dan mengucapkannya, terbayang saja dalam otakku enggak pernah kalimat itu saya ucapkan. Terbayang saja enggak pernah. Terlintas saja dalam benakku enggak ada, kata Syekh. Seperti tuduhan, ini tuduhan-tuduhan itu di antaranya bahwa saya mengingkari kitab-kitab mazhab yang empat. Ini bohong sekali. Kitab Syekh yang paling kecil saja, Usul Salasa, itu perkataan yang pertama ulama yang beliau nukil siapa? Perkataan Imam Syafi'i. Di tengah-tengah kitab beliau nukil kitab siapa? Yaitu perkataan Ibnu Katsir, imam dari ulama Syafi'i. Dan bahkan boleh dibuktikan sekarang kitab-kitab, ya, yang dipegang oleh para ulama yang mengikuti dakwah beliau, kitab siapa? Al-Mughni Ibnu Qudamah, Al-Majmu' Imam Nawawi, semua kitab ulama. Jadi bohong kalau kalian mengatakan, kata beliau, aku ini mengingkari kitab-kitab mazhab yang empat. Kemudian tuduhan lain, bahwa saya mengatakan bahwa manusia semenjak 600 tahun lalu sudah tidak lagi memiliki ilmu. Jadi beliau umpamanya membodoh-bodohkan orang lain. Beliau tidak pernah menuduh. Kemudian tuduhan lain, bahwa saya mengaku sebagai mustahid. Jadi tuduh saya itu sebagai mustahid umpamanya. Kemudian juga menuduh bahwa saya mengatakan bahwa perbedaan pendapat antara ulama adalah bencana. Ini tuduhan-tuduhan. Kemudian menuduh lagi bahwa saya mengkafirkan orang bertawasul dengan orang-orang saleh. Ini banyak ini tersebar, disebar oleh musuh-musuh dakwah ini. Mereka menuduh bahwa saya mengkafirkan orang bertawasul dengan orang-orang saleh. Kemudian menuduh saya bahwa saya berkata, jika saya mampu saya akan runtuhkan kubah yang ada di atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dituduh juga. Bahwa saya ingin merobohkan kubah yang ada di atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituduh oleh musuh-musuh dakwah. Jadi untuk mempengaruhi orang awam. Kemudian dituduh lagi bahwa saya pernah berkata, jika saya mampu saya akan ganti pancuran Ka'bah dengan pancuran kayu. Kan ada itu Midabul Ka'bah itu kan dari emas. Jadi untuk pengaruh orang awam juga di bidan isu yang menyesatkan bahwa saya ingin mengganti dengan kayu. Ya. Kemudian dituduh lagi bahwa saya mengharamkan ziarah kubur. Kemudian tuduhan lagi bahwa saya mengkafirkan orang bersumpah dengan selain Allah. Kemudian beliau menjawab, jawaban saya untuk tuduhan-tuduhan ini adalah, sesungguhnya ini semua adalah suatu kebohongan yang nyata. Hada buhtanun azim, kata Syekh. Buhtanun mubin, kebohongan-kebohongan yang nyata. Jadi oleh sebab itu saya katakan, secara umum beliau katakan, jawaban saya untuk tuduhan-tuduhan ini adalah, sesungguhnya ini semua adalah suatu kebohongan yang nyata. Lalu beliau tutup dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang mana saya katakan, wahai orang-orang beriman, jika orang fasik datang kepada kamu membawa sebuah berita, maka telitilah. Jangan asal percaya. Dilihat dulu kebenarannya, dicek dulu benar atau tidak. Ini jawaban Syekh. Jika kita mengenal sebuah tuduhan terhadap orang lain, siapapun orangnya, kita tidak boleh menuduh dengan kezaliman, tapi ada bukti pada orang tersebut. Inilah manhaj Syekh secara umum. Kemudian Syekh dalam surahnya itu menerangkan pokok-pokok dakwah yang beliau seru manusia ke dalamnya. Ini secara umum beliau, setelah itu setelah beliau jawab tuduhan itu adalah bohong semua, beliau menerangkan apa yang beliau yakini. Maka oleh sebab itu pembahasan berikut adalah pokok-pokok landasan dakwah yang dicap sebagai Wahabi. Apa sebetulnya landasan dakwah mereka? Bagaimana pemahaman dakwah ini yang dicap sebagai Wahabi itu? Pokok landasan dakwah yang utama sekali beliau tegakkan adalah permunian tauhid, ajaran tauhid dari berbagai campuran syirik dan bid'ah, terutama dalam mengkultuskan para wali dan kuburan mereka. Hal ini akan nampak jelas bagi orang yang membaca kitab-kitab beliau, begitu pula surat-surat beliau. Ya, surat-surat beliau yang sebenarnya kita katakan tadi, kumpulan surat beliau itu dalam jilid ketiga dari kumpulan karangan beliau, 6 jilid. Dalam sebuah surat beliau kepada penduduk Qasim, ini masih sambungan dari surat yang di atas itu, beliau paparkan akidah beliau. Jadi agar orang tahu apa yang akidah beliau, kalau memang tidak beliau seperti itu, bagaimana akidah beliau? Beliau paparkan akidah beliau dengan jelas dan gamblang. Ini ringkasan akidah beliau, di mana kita kutip ini dari surat beliau sendiri. Beliau berkata, saya bersaksi kepada Allah dan kepada para malaikat yang hadir di sampingku, serta kepada anda semua, kata Syekh. Saya bersaksi bahwa saya berkeyakinan sesuai dengan keyakinan golongan yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beriman kepada Allah dan kepada para malaikat, kitab-kitab Allah dan para rasulnya, kepada hari berbangkit setelah mati, kepada takdir baik dan takdir buruk, yakni arkan iman sita. Itu rukun iman yang 6. Jadi beliau sama sekali tidak menyimpang. Kemudian beliau katakan, termasuk dalam beriman kepada Allah adalah beriman dengan sifat-sifatnya yang terdapat dalam kitabnya. Ini dalam kitab Allah, dalam Al-Quran dan sunnah rasulnya, tanpa tahrif. Ini manhaj beliau dalam mengimani sifat-sifat Allah, tanpa tahrif, yaitu merubah pengertian sifat-sifat tersebut, dan tidak pula taktil atau mengingkari sifat-sifat tersebut. Saya berkeyakinan bahwa tiada satupun yang menyerupainya, yang menyerupai Allah, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian kita komentari bahwa di sini jelas tuduhan orang mengatakan bahwa Muhammad Wahab itu mujassim atau musyabbih. atau menuduh bahwa Wahabi itu adalah dakwah Wahabi itu adalah musyabbiha atau ini mujassima. Bohong sekali. Ini ungkapan Syekh. Saya sama sekali tidak menyerupakan Allah. Ya, bahwa tiada satu pun yang menyerupainya, kata Syekh di sini. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi beliau beriman dengan semua sifat-sifat Allah. Oleh sebab itu dari ungkapan beliau ini terbantah tuduhan bohong bahwa beliau orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk yang semena disebut dengan musyabbiha atau mujassima. Berikutnya beliau katakan, saya berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan. Ia bukan makhluk, datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ini keyakinan beliau terhadap apa? Al-Quran. Ya. Ini berseberangan dengan keyakinan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk atau ibarah atau hikayah angkalamillah. Beliau lanjutkan, saya beriman bahwa Allah itu berbuat terhadap segala apa yang dikehendakinya. Tidak satupun yang terjadi kecuali atas kehendaknya. Tiada satupun yang keluar dari kehendaknya. Ini bantahan bagi orang-orang Qadariyah atau Jabriyah. Beliau lanjutkan lagi, saya beriman dengan segala perkara yang diberitakan oleh Nabi SAW tentang apa yang akan terjadi setelah mati. Ini, saya beriman dengan azab dan nikmat kubur. Tentang akan dipertemukannya kembali antara ruh dan jasad. Ini iman beliau. Kemudian manusia dibangkit menghadap sang pencipta sekalian alam dalam keadaan tanpa sandal dan pakaian. Ini beliau menceritakan mana manusia berbangkit dan beliau meyakini semua berita-berita yang disebut oleh Rasulullah SAW. Serta dalam keadaan tidak berkitan. Gimana? Hufatan uratan gurla, kata Rasulullah SAW. Lalu amal ya, matahari sangat dekat dengan mereka. Lalu amalan manusia akan ditimbang serta catatan amal mereka akan diberikan kepada masing-masing mereka. Sebagian mengambil dengan tangan kanan dan sebagian yang lain dengan tangan kiri. Ini jelas bagaimana akidah Syekh tentang masail atau masalah-masalah yang berhubungan dengan adab kubur, alam akhirat atau beriman dan yaumil akhir. Beliau yakini, enggak ada yang menyimpang. Kemudian beliau katakan, saya beriman dengan haud, yaitu telaga Nabi Muhammad SAW. Ini bantahan bagi orang-orang sufi yang mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan Nabi SAW atau mengatakan bahwa Muhammad Wahab mengingkari adanya syafaat segala macamnya atau haud Nabi SAW. Saya beriman dengan sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Manusia melewati sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Ini, saya beriman dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tolong didengar ini oleh para orang-orang menuduh bahwa Syekh tidak percaya dengan syafaat Nabi. Beliau katakan di sini, saya beriman dengan syafaat Nabi Muhammad SAW bahwa dia adalah orang pertama sekali memberi syafaat. Orang mengingkari syafaat adalah termasuk pelaku bid'ah dan sesat. Tolong ini bagi telinga orang-orang yang masih menuduh Syekh dengan tuduhan-tuduhan bohong, tolong dengarkan ungkapan Syekh ini. Komentar, dari ungkapan beliau ini terbantah tuduhan bohong bahwa beliau orang yang mengingkari syafaat Nabi SAW. Kemudian beliau katakan lagi, saya beriman dengan surga dan neraka, dan keduanya telah ada sekarang serta keduanya tidak akan sirna. Jangan pula ada tuduhan orang yang mengatakan bahwa beliau punya sebagaimana yang dituduhkan kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwa beliau berkata bahwa surga dan neraka akan sirna. Itu tidak benar sama sekali. Kemudian beliau katakan, saya beriman bahwa orang mukmin akan melihat Allah dalam surga kelak. Saya beriman bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup segala Nabi dan Rasul. Tidak sah iman seseorang sampai ia beriman dengan kenabiannya dan kerasulannya. Ini bantahan bagi orang-orang yang menuduh dalam kitab-kitab mereka mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab mengaku sebagai Nabi. Ini tersebar, disebar buku kitab-kitab seperti ini oleh musuh-musuh dakwah beliau. Di sini kita ulangi ungkapan ini, tolong buka telinga orang-orang yang masih belum ya terbuka hatinya, masih menebar fitnah ini. Saya beriman bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup segala Nabi dan Rasul. Tidak sah iman seseorang sampai ia beriman dengan kenabiannya dan kerasulannya. Komentar, dari ungkapan beliau ini terbantah tuduhan bohong bahwa beliau orang yang mengaku sebagai Nabi atau tidak memuliakan Nabi. Ya? Bahkan beliau mengarang sebuah kitab ini untuk membuktikan kebodohan ini. Bahas saja kitab Ursus Selasa. Ini beliau katakan, apa makna dari asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Beliau katakan, ini Muhammad Rasulullah. Beliau katakan, tasdiquhu bima akhbar wa ta'atu bima amar wa tarku ma nahan wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara. Berkata beliau dalam kitab usul sahabat beliau, kata percaya dengan segala berita yang dibawa, ini makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata beliau, mengikuti perintahnya, menjauhi larangan dan tegurannya, serta tidak beribadah kecuali dengan sesuai dengan syariat yang dibawanya. Apakah ini masih dituduh bahwa beliau tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW? Bahkan beliau sendiri mengarang kitab untuk membuktikan kebohongan orang menebar isu bohong ini. Adalah beliau karang kitab Mukhtasar Siratin Rasul SAW. Bukankah ini suatu bukti tentang kecintaan beliau kepada Rasul SAW? Kemudian beliau sebutkan lagi, saya mencintai para sahabat Rasul, begitu pula para keluarga beliau. Ya, saya memuji mereka dan mendoakan semoga Allah meridai mereka. Saya menutup mulut dari membicarakan kejelekan dan perselisihan yang terjadi antara mereka. Inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Mencintai para sahabat, mencintai keluarga Rasul, dan tidak membicarakan hal-hal yang terjadi di zaman mereka. Menutup mulut dari membicarakan perselisihan yang terjadi antara sahabat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian beliau ungkapkan lagi, saya mengakui karamah para wali Allah. Dengarkan para orang-orang yang masih menuduh bahwa Syekh tidak memuliakan para wali Allah atau tidak percaya dengan karamah, beliau katakan, saya mengakui karamah para wali Allah. Saya mengakui karamah para wali Allah, tetapi apa yang menjadi hak Allah tidak boleh diberikan kepada mereka. Jadi bukan berarti hak Allah diberikan kepada wali Allah. Ada orang memahami memuliakan wali itu adalah apabila diberikan hak Allah kepada wali, ini salah. Tidak boleh meminta kepada mereka sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Ini yang diingkari oleh Syekh, bukan boleh tidak muliakan wali Allah. Kemudian komentar dari ungkapan beliau ini terbantah tuduhan bohong bahwa beliau orang mengingkari karamah atau tidak menghormati para wali Allah. Kemudian beliau lanjutkan, saya tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan muslimin atau kalangan muslim yang melakukan dosa dan tidak pula mengeluarkan mereka dari lingkaran Islam. Ini juga disebar oleh musuh-musuh dakwah beliau bahwa beliau mengkafirkan orang-orang Islam. Ini suatu kebohongan dan kedustaan yang sangat keji terhadap beliau. Beliau katakan, saya tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan muslim yang melakukan dosa dan tidak pula mengeluarkan mereka dari lingkaran Islam. Oleh sebab itu kita sebutkan di sini komentar dari ungkapan beliau ini terbantah tuduhan bohong bahwa beliau membawa paham teroris atau mengkafirkan ya kaum muslimin atau berpaham khawarij, karena dakwah beliau juga tuju sebagai dakwah khawarij. Jelas bohongnya. Jadi dari sini terbantahlah bahwa tuduhan-tuduhan bohong dituduhkan seperti tuduhan teroris, khawarij dan lain sebagainya. Jadi demikian juga, dan ini telah ditulis dalam beberapa risalah menunjukkan bagaimana mauqif beliau dengan Sahibul Kabira, Sahibul Kabair, orang melakukan dosa besar. Dikumpulkan perkataan-perkataan beliau dan manhaj beliau tahun ini untuk menanggapi tuduhan bohong ini dalam sebuah risalah, yaitu Manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi Masalah Takfir, ya, karangan Ahmad Ar-Rudaiman. Dijelaskan dalam kitab tersebut bahwa tidak benar beliau itu mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian beliau lanjutkan tentang keyakinan beliau, saya berpandangan tentang wajibnya taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Saya berpandangan tentang wajibnya taat kepada para pemimpin kaum muslimin, baik yang berlaku adil maupun yang berbuat zalim. Tolong ini didengarkan bagi orang yang masih menuduh-nuduh dakwah beliau dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Menuduh umpamanya bahwa dari kelompok Wahabi lahir teroris, ini adalah bohong dusta. Oleh sebab itu beliau katakan, saya berpandangan tentang wajibnya taat kepada para pemimpin kaum muslimin, baik yang berlaku adil maupun yang berbuat zalim, selama mereka tidak menyuruh kepada perbuatan maksiat. Jadi memang kalau disuruh maksiat, ya enggak perlu taat. Karena Rasulullah SAW katakan, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Tapi bukan berarti ketika dia menyuruh itu tentang dengan kekuatan juga tidak. Ini banyak sebetulnya jika kita baca kitab-kitab Syekh menunjukkan kedustaan tuduhan-tuduhan tersebut. Dia mengatakan bahwa dari kelompok Wahabi lahir teroris. Komentar dari ungkapan beliau ini terbantah tuduhan bohong bahwa beliau orang menganut paham teroris atau khawarij. Khawarij sifat mereka adalah mengkafirkan para pelaku dosa besar dan menentang penguasa, kudeta dan segala macamnya, merorong penguasa. Ini di antara sifat Khawarij, di antara sifat mereka. Adapun Syekh jelas-jelas dan beberapa ungkapan beliau jelas wajibnya taat kepada penguasa, baik yang adil maupun zalim, kata beliau. Kemudian beliau ungkapan, saya berpandangan tentang wajibnya menjauhi para pelaku bid'ah sampai ia bertobat kepada Allah. Saya menilai mereka secara lahir, adapun amalan hati mereka saya serahkan kepada Allah. Coba lihat adab beliau. Kemudian beliau katakan, saya berkeyakinan bahwa iman itu terdiri dari ucapan. Ini iman itu dari al-qaulu bil lisan wal amalu bil arkan, yaitu perbuatan anggota tubuh dan pengakuan dengan hati. Ini wa intiqab bil janan atau bil jinan. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini adalah bantahan bagi orang yang menuduh mazhab Syekh Imam Khawarij atau Murji'ah. Orang Murji'ah tidak mengatakan iman itu bertambah. Demikian pula orang Khawarij. Syekh Jalaluddin mengatakan bahwa keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jelas bagaimana akidah Syekh. Tidak satu pun yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu, pembahasan berikutnya adalah bukti-bukti kebohongan tuduhan Wahabi terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya? Bukti-bukti kebohongan tuduhan Wahabi terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan membandingkan antara tuduhan-tuduhan sebelumnya, ya, tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam dengan akidah Syekh Muhammad bin Wahab yang kita sebutkan di atas, tentu dengan sendirinya kita akan mengetahui kebohongan tuduhan-tuduhan tersebut. Tuduhan-tuduhan bohong tersebut disebar luaskan oleh musuh dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ke berbagai negeri Islam. Sampai pada masa sekarang ini masih banyak orang yang tertipu dengan kebohongan tersebut, sekalipun telah terbukti kebohongannya. Bahkan seluruh kitab-kitab karangan Syekh Muhammad bin Wahab membuktikan kebohongan tuduhan-tuduhan tersebut. Silakan baca Majmu' Mu'alafat Syekh 6 jilid. Tolong tunjukkan satu ungkapan Syekh yang mengarah kepada apa yang dituduhkan. Kita ambil saja contoh kitab beliau yang kecil itu, Usul Salasa. Kitab yang kecil sekali tapi penuh dengan mutiara ilmu. Beliau mulai dengan menyebutkan perkataan Imam Syafi'i. Kemudian di pertengahan beliau sebutkan perkataan Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i. Jika beliau tidak mencintai para imam madhab yang empat atau hanya berpegang dengan madhab Hambali saja, mana mungkin beliau akan menyebutkan perkataan mereka tersebut. Bahkan dalam kitab Usul Salasa enggak pernah menukil perkataan Imam Ahmad. Enggak boleh sebutkan perkataan para imam Hambali di sana. Malah yang disebutkan perkataan A'immah Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i dan perkataan Ibnu Katsir. Kemudian bahkan beliau dalam salah satu surat beliau kepada salah seorang kepala suku di daerah Syam berkata, dalam surat beliau juga, saya katakan kepada orang yang menentangku, ini memusuhinya, sesungguhnya yang wajib atas manusia adalah mengikuti apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Maka bacalah buku-buku yang terdapat pada kalian. Ya, jangan kalian ambil dari ucapanku sedikit pun. Tetapi apabila kalian telah mengetahui perkataan Rasul yang terdapat dalam kitab kalian tersebut, maka ikutilah. Sekalipun kebanyakan manusia menentangnya. Jadi saya enggak mengajak orang kepada pendapat pribadinya. Bacalah kitab-kitab yang ada di tengah kalian dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tak kala kalian mendapatkan hadis-hadis tersebut, amalkan. Jangan takut ditentang oleh manusia, kata Syekh. Ya? Jangan takut ditentang oleh kebanyakan manusia, amalkan. Silakan baca kitab-kitab yang ada pada kalian. Jangan kalian, ya? Jangan kalian ambil dari ucapanku sedikit pun, kata Syekh. Tak pernah beliau mengajak orang untuk ta'assub atau membuat orang taklid kepada beliau. Komentar. Dalam ungkapan beliau di atas jelas sekali bahwa beliau tidak mengajak manusia kepada pendapat beliau, tetapi mengajak untuk mengikuti ajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dari berbagai negeri Islam, ya, ini untuk membuktikan tuduhan-tuduhan bohong ini, para ulama dari negeri Islam yang lain pun membantah tuduhan-tuduhan bohong, ya, membantah tuduhan-tuduhan bohong tersebut setelah mereka melihat secara nyata dakwah yang beliau tegakkan tersebut. Setelah mereka membaca kitab-kitab Syekh dan juga ulama-ulama yang meneruskan dakwah Syekh, terbukti tuduhan bohong tersebut. Tidak sedikit ulama menulis menunjukkan kebohongan yang dituduhkan kepada beliau. Di daerah Yaman pemanya, seperti Imam Ash-Shawkani dan Imam As-San'ani. Di negeri India pemanya, Syekh Mas'ud An-Nadawi. Dari Irak pemanya, Syekh Muhammad Syukri Al-Alusi. jelas para ulama di berbagai penjuru membela Syekh. Di antara ini kitab Rais Qudat Mahkamah Syariah di Qatar. Di Qatar menulis yaitu Ahmad bin Hajar Al-Butami Al-Ban'ali menulis kitab beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Mujaddidul Qarn Tsani Asyar Al-Muftara Alaihi, yang mana itu dituduh dengan tuduhan bohong. Wadahdu tilkal muftariyat. Muftariyat ini dibantah semua tuduhan-tuduhan itu dengan perkataan Syekh sendiri. Ini dan banyak lagi kitab-kitab yang mungkin nanti akan kita sebutkan nanti di dalam pembahasan berikutnya, ada kita sebutkan itu kitab-kitab tersebut. Coba kepada orang-orang yang masih menebar fitnah ini, ya, membuka mata mereka, membuka telinga mereka untuk membaca kitab-kitab ini dan pahami baik-baik. Kemudian Syekh Muhammad Syukri Al-Ausi berkata, setelah beliau menyebutkan berbagai tuduhan bohong yang disebar oleh musuh-musuh terhadap dakwah tauhid dan pengikutnya, beliau berkata, seluruh tuduhan tersebut adalah kebohongan, fitnah dan dusta, ya, fitnah dan dusta semata dari musuh-musuh mereka, dari golongan pelaku bid'ah dan kesesatan. Bahkan kenyataannya seluruh perkataan dan perbuatan serta buku-buku mereka menyanggah tuduhan itu semua. Semua buku-buku Syekh dan para ulama meneruskan dakwah Syekh membantah tuduhan itu semua. Sebagai bantahan untuk teroris, saya atau kita tidak mendapatkan ulama yang paling getol dalam menerangkan kesesatan teroris dari ulama-ulama yang meneruskan dakwah beliau. Menupas kegiatan teroris, pemahaman teroris dari akar-akarnya. Berbeda dengan negara lain, hanya menupas dari atas saja, pelaku saja. Tapi enggak, ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang dicap sebagai Wahabi, menupas doktrin mereka. Karena kalau person mati, doktrin tidak selesai, tidak dilepas, tetap akan berkembang. Ya, tidak satu dan puluhan kitab lahir. Bahkan fatwa-fatwa disebar di setiap masjid, dipampangkan. Tentang haramnya bom bunuh diri, haramnya tindakan-tindakan teror. Ini sangat bohong jika orang mengatakan bahwa teroris lahir dari Wahabi. Di antaranya kitab tersebut adalah kitab ini karang Syekh Huna Abdul Muhsin bin Ahmad Al-Badar, Muhaddisul Madinah, bi ayyi aqlin wa dinin yakunu tafjir wa tadmir jihadan. Akal mana dan agama mana yang mengatakan bahwa peledakan dan penghancuran itu jihad? Wai hakum, celaka banget kalian ini. Afiku ya syabab, sadarlah hai para pemuda, kembali kepada kebenaran. Ini kitab kecil, dibaca, mengupas semua masalah itu. Demikian kitab juga dikarang oleh seorang ini Dr. Nasir bin Musfir Az-Zahrani. Ini Hasadul Irhab, di sini menyebutkan sebab-sebab bagaimana pengundangannya, kenapa lahirnya Irhab, semua yang disebut di sini. Ini dibagikan gratis. Bagaimana masih dituduh dengan tuduhan-tuduhan bohong tersebut? Dan nanti kita akan sebutkan bukti-bukti karangan-karangan para ulama yang dicap sebagai Wahabi, bahwa dari Wahabi lahir teroris tersebut. Tidak benar. Bahkan semua karangan-karangan mereka membongkar kedustaan tersebut dan melawan teroris tersebut dari akar-akarnya. Kemudian begitu pula Syekh Mas'ud An-Nadawi dari India berkata, sesungguhnya kebohongan yang amat nyata yang dituduhkan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Wahab adalah penamaannya dengan Wahabi, karena beliau enggak pernah menamakan dakwah beliau Wahabi. Enggak pernah. Hanya ini penamaan musuh. Orang yang membuat nama terhadap beliau. Syekh Muhammad bin Wahab adalah ini, tetapi orang-orang yang rakus berusaha mempolitisir nama tersebut sebagai agama di luar Islam. Lalu Inggris dan Turki serta Mesir bersatu untuk menjadikannya sebagai lambang yang menakutkan. Terbukti kebohongan ini di sini dituduhkan dalam buletin ini bahwa Syekh Muhammad bin Wahab bekerja sama dengan Inggris dalam meruntuhkan dinasti Utsmaniyah. Bohong. Bahkan dinasti Utsmaniyah lah yang bekerja sama dengan Inggris, yaitu Muhammad Ali Basha, untuk memerangi Syekh. Tidak benar. Bahkan Inggris yang bekerja sama dengan Muhammad Ali Basha untuk memerangi dakwah Syekh. Baca kitab-kitab sejarah. Ini dikatakan oleh Syekh An-Nadawi, ini mengatakan bahwa itu dipolitisir oleh lalu Inggris dan Turki serta Mesir. Muhammad Ali Basha itu bersatu untuk menjadikan baru